إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى بالقرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعاذني الله واياكم جميعا من النار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menemukan kita dengan bulan Ramadan. Bulan di mana ditanya orang-orang saleh mengizinkan dengan untuk menggapai kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meraih kemuliaan dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat kelak. Memang demikian tentunya secara tabiat manusia. Kita semua senantiasa menginginkan seluruh kemuliaan. Dan kita pun tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kalian min dzakarin wa unsa, dari laki-laki yaitu Nabi Adam wa unsa dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, agar saling kalian mengenal. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Inna Allaha 'alimun khabir, sesungguhnya Allah azza wa jalla dan yang maha mengetahui dan maha teliti. Kalimat inna akramakum 'inda Allahi atqakum senantiasa kita dengar dan kita semua menyadarinya, bahkan kita menghafalnya, bahwa yang paling mulia di antara kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat rambutnya lurus atau keriting, warna kulitnya hitam, merah, putih atau coklat. Tidak didengar pula bahasanya seperti apa. Namun dari manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki berbagai macam warna rambut, warna kulit, suku bahasa dan sebagainya, yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang paling jauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling bertakwa. Itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla menegaskan innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui lagi maha teliti. Al-Khibrah, mengetahui sesuatu sedetail mungkin, perkara-perkara yang penting. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita ucapkan, sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga mengetahui apa yang tidak kita ucapkan masih kita simpan di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala mengetahui amal kita di hadapan orang lain bersama-sama dengan yang lain. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui amalan kita saat kita sendirian di dalam rumah, di dalam kamar, lampu dimatikan dan sebagainya. Itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah dimarah oleh Rasulullah, marilah kita jadikan Ramadan tahun ini 1435 Hijriah sebagai momen perubahan, perubahan dari diri kita, bahwa kita akan terus taat, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun bulan Ramadan sudah terpisah dengan kita. Dan ketika kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih mulia dari para malaikatnya. Sebagaimana dahulu di awal penciptaan bapak kita semua Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud ihtiram, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Maka mereka pun sujud. Bahkan sebelum itu ketika Allah Azza wa Jalla memberitahukan ini ja'ilun bil ardi khalifah, aku akan menjadikan pemimpin di muka bumi, maka mereka, para malaikat mengatakan adab ya'lu biha wa yufsidu biha wa yasrifu bima wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nusabbihu lak. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini orang yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Karena makhluk sebelumnya yang jadi bangsa jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan di muka bumi, mereka membuat kerusakan, suka menumpahkan darah di antara mereka dengan cara yang tidak jelas. Maka malaikat khawatir ketika Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk menciptakan manusia dan akan menempatkannya di muka bumi. Adzab ya'lu biha ma yusiru biha wa yusiru biha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami makhluk yang senantiasa taat mensucikanmu, menyebut nama Allah Azza wa Jalla, memuji Allah Azza wa Jalla, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan engkau ya Allah. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Jadi dari awal penciptaan manusia, Allah Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepadanya kehormatan. Dan kehormatan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam surat Al-Ra'd ayat 23 dan 24 Allah Azza wa Jalla menegaskan, جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. Surga Aden, mereka akan masuk ke dalamnya. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ, dan orang-orang yang baik dari bapak-bapak mereka, وَأَزْوَاجِهِمْ, dan pasangan-pasangan mereka, suami atau istri mereka, وَذُرِّيَّاتِهِمْ, berikan juga anak keturunan mereka, وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ, dan para malaikat masuk kepada mereka untuk mengucapkan salam dari pintu-pintu surga mereka. Malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian dengan sebab kesabaran kalian dahulu. Oleh Allah, maka surga sungguh menjadi tempat yang paling indah. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa orang-orang yang baik, yang menggunakan akal mereka sehingga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintah-Nya, menjauhi larangan-larangan-Nya, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga Aden. Surga tempat yang abadi. Tidak pernah mereka akan dipindahkan dari. Demikian juga dengan Allah Azza wa Jalla, karena di surga tidak ada kekecewaan, maka orang yang mendapatkan tempat yang tinggi di surga Allah Azza wa Jalla, namun barangkali ada bapaknya atau ibunya atau kakeknya, orang tuanya atau anak dan istrinya yang tidak mendapatkan kedudukan yang sama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat mereka, menyamakan kedudukannya, sehingga dengan demikian tidak ada kesedihan di antara mereka. Inilah salah satu keutamaan memiliki anak yang saleh, yang salehah, memiliki istri atau suami yang saleh, memiliki orang tua yang baik. Itu senantiasa membawa manfaat. Jadi ketika nanti di surga, salah satu dari keluarga kita tempatnya lebih tinggi, apakah karena dia hafal Al-Quran, atau karena dia dulu orang yang dermawan, atau karena dia dulu orang yang banyak berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan membawa kebaikan bagi seluruh keluarganya, baik bapak dan kakeknya, dari keturunan yang beratas, istrinya atau suaminya, demikian juga keturunan-keturunannya. Maka sepertinya ini yang sudah biasa harus kita cari. Mencari istri yang salehah, mencarikan suami bagi anak, demikian juga yang saleh. Kita sendiri senantiasa berlomba dengan diri kita dan waktu yang Allah berikan untuk menjadi orang yang baik. Demikian juga anak-anak kita, kita himbau, kita ajak, kita didik, kita ingatkan sehingga mereka menjadi orang yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Malaikatul yadkhuluna 'alaihim min kulli bab." Malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla masuk ke dalam surga-surga mereka dari berbagai pintu. Bahkan disebutkan oleh ahli Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, riwayat dalam المدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحدث مدة يتنفيا جاء عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما فهو عليك التنين يوم الزرق جاءكم لما الزرق في الساسع untuk menunjukkan kehormatan dan kedudukan dia di dapat oleh orang yang beriman. Namun malaikat ini berada di situ, di masjid, dia ngomong, berbicara, meminta kepada malaikat yang di dekatnya untuk memintakan izin terus terikat bersambung. Sampai malaikat yang sudah masuk paling dulu yang lebih dekat kepada Bani Adam yang sudah duduk di pinggir tanahnya di dalam surga, mengatakan dengan pelan-pelan, malaikat itulah minta izin untuk masuk ke dalam rumah. Maka kemudian orang itu baru memberikan izin. Itu pun tidak langsung kepada orangnya, tapi lewat malaikat yang dekat. Kemudian setelahnya demikian. Menunjukkan kemuliaan yang tinggi yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada mereka. Bani Adam, umat manusia yang taat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan yang lainnya dia bisa menang melawan hawa nafsunya, dia bisa menaklukkan syaitan yang membimbing dan mengajak kepada kecintaan, dia bisa selamat, dia bisa menangkan pertempuran-pertempuran itu sehingga tetap dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Oleh karena itu, jemaah jemaah rahimahullah alhamdulillah, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai titik awal kebaikan kita untuk meraih kemenangan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru al-'azim li wa lakum wa lisa'ikum wa man tulila mustaghfiru. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جماعة رحمني ورحمكم الله، mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus kita bersabar dan menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan juga menahan diri kita dari mengikuti hawa nafsu dan kemaksiatan. Dan memang demikianlah, dengan kesabaran maka kita akan meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana salam para malaikat pun mengatakan demikian, salam alaikum bima sahabtum, keselamatan bagi kalian, keberuntungan bagi kalian wahai bani Adam, wahai anak manusia yang sudah masuk dalam surga, bima sahabtum, dengan sebab kesabaran kalian. Ibadah kepada Allah perlu kesabaran, meninggalkan kemaksiatan juga perlu kepada kesabaran, menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kurang menyenangkan itu pun perlu kesabaran. Dengan kesabaran kita akan menjadi orang-orang yang benar. Fani'ma uqbad dar, maka sungguh nikmat rumah yang akan menjadi tempat tinggal orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana di bulan Ramadan, khususnya di siang hari, kita banyak menahan diri dari makan dan minum serta hawa nafsu. Ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di bulan-bulan yang lainnya kita pun juga demikian bisa mengalahkan hawa nafsu. Ketika ada sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, namun jiwa kita, nafsu kita menginginkannya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa Allah Azza wa Jalla selalu melihat dan mendengar perbuatan serta perkataan kita. Semoga dengan demikian kita nanti semua mendapatkan ucapan salam malaikat ini tadi. Salam alaikum bima sabartum wa inna sabartan. Semoga Allah Azza wa Jalla membukakan hati kita dan hati saudara-saudara kita. Sebagaimana mereka dibuka hatinya oleh Allah Azza wa Jalla ibu yang sini menyadari memakmurkan hati. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita semua hati yang lapang bisa menerima hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Tafaddal Allahumma 'ala khulafa'i al-arba'ati ar-rashidin Ali bin Umar wa 'ala ali wa sahbihi ashabi wa 'anna ma'akum man yuridu Allahu ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارنا الحق حقا والاثم اتباعا وارنا الباطل باطلا والفتنه اجتنابا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على أعدائك أعدائك يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله.